Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد. فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس. نعمات yang sangat banyak yang kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat itu, sekaligus tidak punya kemampuan untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Namun apa yang kita tidak mampu untuk melakukannya secara keseluruhan, kita tidak boleh meninggalkan apa yang kita mampu untuk melakukannya. Semoga Allah Azza wa Jalla menggolongkan kita ke dalam barisan orang yang pandai berterima kasih di dalam hidup, orang yang bisa mengungkapkan kesyukuran itu dengan segala organ tubuh kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita telah mengetahui dan menyadari bahwa bergerak gerak-gerik lahiriah dan batiniah kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya itu rangkaian kesyukuran yang paling tinggi kepada Allah Azza wa Jal. Bentuk kesyukuran yang paling besar kepada Allah menyelamatkan umatnya dari murka Allah Azza wa Jalla, membimbing mereka menuju kelurusan hidup, membimbing mereka menuju keselamatan di dunia dan di akhirat. Sungguh beruntung dan berbahagialah orang-orang yang menyambut ajakan, seruan, panggilan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan sebaliknya sungguh merugilah orang-orang yang acuh tak acuh, orang-orang yang tidak peduli, orang-orang yang tidak mau menyambut seruan dan ajakan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali lagi, semoga Allah Azza wa Jalla menggolongkan kita ke dalam barisan orang yang mau diselamatkan, Orang mau, orang yang mau dibimbing, orang yang mau diharap, diarahkan menuju keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya mengajak diri dan segenap saudari-saudariku muslimat untuk berbicara tentang satu sifat yang agung dan mulia di dalam menjalani hidup di dunia ini, dan yang akan menyelamatkan dan menyampaikan kita menuju kebahagiaan hidup di akhirat kelak, yaitu terkait dengan kesabaran. As-sabr, kesabaran. Sebagaimana telah kita ketahui semuanya, bahwa hidup di dunia ini adalah hidup dengan ujian. Karena dunia ini adalah negeri tempat kita diuji dan dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mau atau tidak mau kita, menghendaki atau tidak menghendaki, selama kita hidup di dunia, akan selalu berbarengan hidup itu dengan berwarna-warni ujian dan cobaan. Seluruh hamba Allah wa'izza wa jalla akan dicoba dan diuji. Apakah dia orang kafir kepada Allah, atau dia orang yang beriman terlebih-lebih? Orang yang kafir kepada Allah, tentu ujian-ujiannya di dalam hidup itu adalah sebagai hukuman dan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan ujian dan cobaan yang menimpa orang-orang yang beriman, akan bisa menjadi selingan di dalam hidupnya, akan bisa menjadi penghapus terhadap dosa-dosa yang dilakukan dan diperbuatnya. Ujian-ujian yang menimpa mereka-mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, di samping menjadi penghibur, di samping menjadi penghapus terhadap kesalahan dan dosa-dosa yang diperbuat, ujian hidup di dunia bagi orang yang beriman akan bisa mengangkat martabat dan derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan buatnya, nescaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya musibah. Bila Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan kepada seseorang, yusib minhu, Allah Azza wa Jalla menurunkan ujian, cobaan, musibah darinya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radhiya falahu ar-ridha, waman sakhitha falahu as-sukhut." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila mencintai suatu kaum, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. ibtalahum, Allah Azza wa Jalla akan menguji mereka. Maka barang siapa yang ridha terhadap ujian dan cobaan itu, baginya keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang benci, barang siapa yang tidak suka, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan ketidaksukaan pada diri orang tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat, kalau demikian hakikat hidup di dunia ini, harus berjalan dengan ujian dan cobaan, berbagai macam bentuk musibah, maka tentunya tidak ada yang harus kita mencoba untuk kemudian menghiasi hidup kecuali dengan sebuah kesabaran. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabri. Kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiadalah sebuah pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas dari anugerah kesabaran. Tiadalah pemberian kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada anugerah kesabaran dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakunallah, sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dibawakan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah di dalam sahih beliau, beliau mengatakan, wajadna khaira aishina bis-sabri. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kami menemukan kelezatan hidup kami ini dengan kesabaran. Kami menemukan kelezatan, kebaikan, kebagusan hidup kamu ini, kata beliau, bisabri, dengan sebuah kesabaran. Seorang sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan tentang kedudukan sabar. Sebelum kita berbicara tentang kesabaran bagaimana hakikatnya, kita mengetahui tentang bagaimana kedudukan sabar di dalam hidup, dalam kehidupan dunia ini. Tadi sudah kita sebutkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, barang siapa yang Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah berikan padanya musibah. Tadi juga kita sudah menyinggung bahwa tidak ada pemberian terhadap seseorang dari Allah Azza wa Jalla kepada seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih baik dan lebih luas pemberian itu daripada pemberian dan anugerah kesabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sahabat, kita sudah mengenal bagaimana hidupnya, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebelum dia masuk ke dalam Islam dan setelah dia masuk ke dalam Islam, pengakuannya pada anugerah sabar yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, beliau mengungkapkan melalui sebuah pembuktian yang nyata di dalam hidup. Beliau mengatakan bahwa kami wajadna khaira aishina bisabri. Kami telah menjumpai, kami telah menemukan kelezatan hidup kami ini dengan kesabaran. Sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, sesungguhnya sabar itu minal iman, adalah bagian dari keimanan. Bimanzilatir ra'si minal jasadi, kedudukan sabar dengan iman itu bagikan kedudukan pahala terhadap jasmani kita. Kedudukan sabar dengan dalam keimanan itu bagikan kedudukan kepala pada organ tubuh kita. Thumma rafa'a sawtah, lalu kemudian Ali radhiyallahu ta'ala anhu setelah menyebutkan bahwa kesabaran itu adalah keimanan, dan kedudukan sabar dalam keimanan seseorang bagikan kedudukan kepala di jasmani seseorang, beliau mengangkat suaranya dengan mengatakan, ala innahu la imana liman la sabra lahu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada keimanan pada orang yang tidak ada kesabaran padanya. Ketahuilah, kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya tidak ada keimanan pada diri seseorang bagi yang tidak punya kesabaran. Yang tidak punya kesabaran, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakunallah, sungguh sebagaimana yang telah kita sebutkan, mau tidak mau di saat kita mengarungi kehidupan ini, kita akan dicoba dan diuji oleh Allah Azza wa Jalla dari beragam-ragam sisi. Terkadang kita diuji melalui harta benda yang kita miliki, apakah kurang atau mungkin hilang, lenyap, berkurang, lenyap, rusak, dan seterusnya. Terkadang kita diuji dalam hidup ini dengan berbagai macam bentuk penyakit. Silih berganti penyakit itu datang. Mungkin kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla, seorang suami melalui istrinya, atau sebaliknya seorang istri diuji oleh Allah Azza wa Jalla melalui suaminya. Seorang anak diuji melalui kedua orang tuanya, atau kedua orang tua diuji oleh Allah Azza wa Jalla melalui anaknya. Dan beragam-ragam jalannya ujian di dalam hidup ini. Sungguh ini semua memberikan gambaran tentang butuhnya kita kepada sifat as-sabr, yaitu kesabaran. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakunallah. Lalu apa sih yang dimaksud dengan sabar? Bagaimana caranya kita mengerti dan mengetahui diri kita ini termasuk dalam orang yang telah mendapatkan anugerah yang terbaik itu, yaitu sabar, atau kita belum mendapatkannya? Ma'asyiral muslimat, kesabaran secara bahasa itu artinya al-habsu. Kesabaran secara al-lughah, yaitu bahasa, artinya adalah al-habsu. Al-habsu artinya memenjarakan diri. Al-habsu artinya penjara atau menahan. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah agama, istilah syariat, kesabaran itu adalah habsun nafsi ala umurin thalatha. Menahan diri, membentengi diri, memenjarakan diri pada tiga persoalan, tiga perkara, atau bahasa yang sering kita dengar, menahan diri, maka artinya adalah al-istiqomah, mengistiqomahkan diri. Maka sabar itu adalah memenjarakan diri, menjaga, menahan diri dari tiga perkara, atau atas tiga perkara. Yang pertama adalah ala ta'atillahi azza wa jalla, menahan diri atas ketaatan kepada Allah, ai di dalam mentaati Allah azza wa jalla. Maka kita harus memiliki kesabaran. Ini satu, bahwa di saat kita menjalankan ketaatan kepada Allah, laki-laki atau perempuan, baik dia belum menikah atau sudah menikah, istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah kesabaran. Nau, satu bentuk dari kesabaran. Yang kedua, menahan diri an maharimillah, menahan diri dari segala perkara yang diharamkan oleh Allah. Di saat kita berhadapan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita menahan diri darinya untuk tidak terjatuh padanya. Maka ini yang dimaksud dengan sabar. Kita tahan diri kita, kita menjaga diri kita, kita lindungi diri kita. Walaupun gejolak kepada yang haram itu adalah besar, tapi kita berupaya melindungi diri darinya. Maka itulah dia satu bentuk dari kesabaran, yaitu sabar dari bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, menahan diri, menjaga diri, melindungi diri dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ala aqdarillahil mu'limah, menahan diri, menjaga diri, membentengi diri atas ketentuan-ketentuan Allah, takdir-takdir Allah Azza wa Jalla yang pahit, yang kita tidak sukai, yang mungkin menyakitkan diri kita. Bagaimana tidak, misalkan seseorang yang sudah merancang usaha dengan mengeluarkan modal yang sangat besar, misalkan dalam perjalanan usaha ini ternyata harapan dia untuk bisa memetik hasil yang besar, laba yang besar, ternyata terjadi sebaliknya. Maaf, dia mendapatkan ujian dan cobaan, jadi pailit, bangkrut misalkan. Nah, ini sebuah ketentuan di dalam hidup yang sangat-sangat menyakitkannya, yang dia tidak sukai adanya, yang dia tidak pernah menginginkan terjadi di dalam hidup. Tapi karena itu adalah sebuah ketentuan, karena itu adalah sebuah perjalanan dalam suratan, Anda mau atau tidak mau, Anda mengharapkan atau tidak pernah mengharapkan, terjadi apa yang sudah menjadi suratan. Maka saat seseorang menahan diri untuk tidak kemudian berkeluh kesah kesana kemari, atau mungkin membenci ketentuan itu, atau mungkin mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata yang jelek, di saat kemudian mendapatkan hal ketentuan yang menyakitkan dan yang tidak pernah inginkan terjadinya, maka menahan diri untuk tidak mencela, mencaci maki, menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membuktikan atau menggambarkan kebenciannya terhadap ketentuan itu, itulah yang namanya kesabaran. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita menemukan tiga hal. Ternyata sabar itu ada tiga perkara. Kita menemukan hakikat kesabaran itu tiga macamnya, tiga bentuknya, yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maksudnya terus menerus padanya. Kedua, sabar dari apa yang Allah larang, Allah cegah, yaitu menahan diri untuk tidak terjatuh terhadap perkara yang dicegah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah sabar dalam menerima segala ketentuan-ketentuan Allah Azza wa Jalla yang pahit dirasakan di dalam hidup, yang tidak disukai terjadinya. Maka sabar untuk menerima itu semua adalah barakallahu fikum yang disanjung, yang dipuji, yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kesabaran tersebut. Persoalan yang keberikutnya, kenapa dalam menjalankan ketaatan itu butuh kesabaran? Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakunallah, ketaatan itu adalah thaqilah, sesuatu yang berat, berbeban terhadap diri kita. Bahkan ada beberapa jenis ketaatan yang itu sulit untuk bisa dilaksanakan dan dikerjakan karena kemungkinan kemampuan yang tidak ada, atau mungkin kita sedang dalam kondisi tidak segar, tidak sehat, sehingga ketaatan itu berat terasa untuk kemudian dikerjakan. Maka oleh karena itu, di saat seseorang menyabarkan diri atau kesabaran atau ketaatan yang seperti ini terkadang berat, dipikul oleh jiwa, disebabkan karena kondisi kita lemah atau mungkin capek dan seterusnya, atau mungkin di sana ketaatan itu rasa masyakkah dari sisi harta benda, yaitu menunaikan zakat contohnya, atau mungkin menunaikan ibadah haji, kan berat untuk kemudian kita bisa mewujudkannya, tapi itu adalah sebuah ketaatan. Maka tatkala kita bersabar padanya, atau ketaatan yang semacam ini tentu membutuhkan kesabaran. Maka kesabaran di dalamnya adalah mesti dan harus ada dalam sebuah ketaatan. Kesabaran itu harus ada dalam ketaatan juga. Tadi sudah kita sebutkan bahwa ketaatan itu akan bisa menjadi thaqilah, berat terhadap jiwa kita, atau mungkin ada kesulitan seseorang untuk mengerjakannya karena memang ada beban hidup, ada kemudian rasa lelah, lemah dan seterusnya. Tapi di saat atau badannya itu lemah, capek, dia tetap melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah, maka inilah gambaran kesabaran. Inilah dia orang yang sabar, orang yang terus menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kondisi bagaimanapun. Dia lakukan sesuai dengan kemampuan dia, dia kerjakan sesuai dengan batas apa yang bisa dia lakukan. Maka sabar menjalankan ketaatan ini, atau terus menerus menjalankan ketaatan dengan kemampuannya, inilah yang dimaksud dengan as-sabru, yaitu kesabaran. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai segenap orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Setelah itu Allah memerintahkan wasabit, dan istiqomahlah kalian dalam kesabaran. Jaga baik-baik kesabaran itu. Warabitu, dan berjaga-jagalah kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaitannya dengan sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kesabaran artinya dalam hal berhadapan dengan yang diharamkan oleh Allah, menahan diri. Menahan diri dari hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Membutuhkan kesabaran tatkala itu karena jiwa yang jelek, an-nafsul ammarah bisu, jiwa yang jelek itu akan terus mengajak, memanggil menuju kejelekan tersebut, menuju dosa tersebut. Nah, di saat dia ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah, bersamaan dengan jiwa yang jeleknya mengajak dia untuk melakukan dosa dan kemaksiatan, dia tahan dirinya, dia lindungi dirinya, dia rem dirinya untuk tidak terjatuh di dalam perbuatan kemaksiatan tersebut. Maka inilah yang disebut dengan as-sabr, yaitu sabar. Rahimani wa rahimakunallah. Bagaimana contohnya? Contoh mithal al-kadzib, yaitu berdusta, atau menipu di dalam al-mu'amalat, bermu'amalah, berhubungan jual beli bersama orang, atau dalam hal ingin mengambil harta benda orang dengan cara ghish, yaitu menipu. Ini semuanya sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka dia tahan dirinya, dia selalu mendidik dirinya untuk bersikap jujur, tidak mau menipu orang. Atau mungkin dosa memakan harta orang lain dengan cara batil, dengan cara yang batil, yaitu salah, atau melakukan perzinahan, dosa meminum khamar, mencuri, atau yang semisalnya dari bentuk-bentuk kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di saat seseorang menahan diri, menjaga diri untuk tidak berdusta, untuk tidak menipu orang, untuk tidak memakan harta orang dengan cara batil, menahan diri dari berzina, menahan diri dari meminum khamar, menahan diri dari mencuri, dan berbagai macam bentuk perbuatan maksiat, inilah yang disebut dengan as-sabar, yaitu kesabaran. Yang ketiga, terkait dengan ketentuan hidup yang telah tertulis dan tercatat di dalam suratan. Pertama, kita tidak pernah tahu apa yang tertulis dalam suratan hidup ini, dalam takdir kita. Karena itu adalah ilmu hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini, dalam perjalanan hidup kita menemukan dan menjumpai bahwa catatan-catatan dalam takdir itu ada dua bentuknya yang kita jumpai. Pertama, catatan atau ketentuan yang membutuhkan kesyukuran. Kita ditentukan orang yang berbahagia, mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam mencari rezekinya Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan anak keturunan oleh Allah azza wa jalla dengan cara yang suci dan bersih. Allah azza wa jalla memberikan kepada kita istri yang salihah, menganugerahkan kepada kita suami yang saleh. Allah berikan kepada kita kesehatan, kesegaran, kebugaran di dalam hidup. Allah anugerahkan kita ketenangan dan ketenteraman, lapang dada kita untuk menghadapi berbagai macam gejolak hidup. Nah, ini adalah suratan-suratan yang menyenangkan dan menggembirakan, membutuhkan kesyukuran dari kita, kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua jenisnya ada di antara suratan dan takdir hidup yang kita telah alami, dan itu membutuhkan kesabaran. Membutuhkan kesabaran artinya bahwa ketentuan hidup yang kita tidak ketahui itu ternyata apa yang tidak pernah kita harapkan, apa yang tidak pernah kita sukai, yang tidak pernah kita inginkan terjadinya. Namun karena itu sudah menjadi suratan, mau tidak mau harus terjadi. Harus terjadi. Nah, disinilah letaknya. Kita harus berlapang dada untuk menerimanya. Tidak menampakkan diri berkeluh kesah kesana kemari, mencari pamrih orang-orang karena ujian dan cobaan itu, atau mungkin kita melakukan hal-hal yang negatif terhadap diri kita. Kita rusak ini, kita rusak itu, karena tidak menerima ketentuan itu. Kita ceraikan istri kita, kita usir anak kita. Maaf-maaf saja dengan ujian terkadang seorang bapak atau anak membunuh dirinya, membunuh orang tuanya, sang bapak membunuh anaknya, dan seterusnya. Ini adalah sebuah perbuatan yang sangat dibenci oleh agama. Maka oleh karena itu manusia di saat terjadinya musibah itu ada empat kondisi. Ada empat kondisi. Di saat manusia itu diturunkan musibah oleh Allah Azza wa Jalla, ada empat kondisi yang ada pada mereka. Kondisi yang pertama, ayyatasakhab, yaitu manusia yang dicoba dan diuji di dalam hidup dengan musibah yang beragam-ragam bentuknya, dia orang yang benci, tidak menyukai. Apakah kebencian itu lahir dari hatinya? Bagaimana bentuk bahwa kebenciannya terhadap takdir yang tidak mengenakkannya itu dari dalam hatinya? Yaitu dia menganggap Allah berbuat zalim pada dirinya. Tidak suka atas apa yang telah atau sedang menimpanya, sehingga dia menuding di dalam hatinya Allah telah menzalimi dia, walaupun dia tidak ucapkan, walaupun dia tidak kemudian nampakkan melalui amal, namun ada keyakinan kalau Allah telah berbuat zalim pada dirinya. Maka ini adalah kebencian yang muncul dari dalam hati. Kebencian yang muncul melalui lisan kita terhadap sebuah takdir, sebuah musibah yang menimpa, itu dengan mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, sampai kemudian terjatuh mencela Allah Azza wa Jalla, mencela waktu, mencela masa. Semuanya ini adalah bentuk ketidaksudian dia, kebencian dia terhadap musibah ujian yang menimpanya. Yang ketiga, kebencian itu terkadang diwujudkan dalam bentuk jawarih, amal anggota badan. Apakah dengan memukul pipinya, atau menarik-narik rambutnya, atau mungkin menyobek-nyobek pakaiannya, atau yang seperti itu atau selainnya, yang menggambarkan ketidaksudian dia, ketidaksukaan dia, kebencian untuk menerima musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kondisi yang pertama. Itu kondisi di mana ada orang yang bila ditimpa dan diuji oleh Allah Azza wa Jalla, dia membenci, dia tidak menyukai hal tersebut. Kondisi yang kedua adalah as-sabr. Dia bersabar menerima apa yang terjadi pada dirinya. Dia menerima, tidak marah, tidak ini. Namun kesabaran itu ada rasa ketidaksukaan terhadap ketentuan itu. Ini sabar. Ya sudah, saya menerima. Walaupun pada dirinya itu ada perbuatan atau ada kebencian terhadap ketentuan itu. Ada kebencian rasa di dalam hatinya. Namun dia sabar menjaga agar jangan sampai kebencian itu terwujud melalui lisannya atau melalui amalan badannya. Jadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, kesabaran di saat musibah itu dia tidak benci terhadapnya, bijawarihi ma yaghdhabullah, dia tidak melakukan hal-hal yang tidak dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sabar ketika mendapatkan musibah itu bukan kemudian dia menerima 100%, tetapi masih ada rasa ya ndak enak, rasa karih, ya ndak sukalah terjadinya, tetapi dia berupaya untuk mewujudkan kesabaran pada dirinya. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga adalah ar-ridha, yaitu ridha menerima apa yang diturunkan oleh Allah dari musibah. Lapang dadanya menerima apa yang diujikan oleh Allah Azza wa Jalla dia ridha dengan mendapatkan musibah tersebut. Dan dengan keridhaan yang sempurna barakallahu fikun, seolah-olah dia tidak pernah ditimpa oleh musibah. Ridha. Kemudian kondisi yang keempat dan yang paling tinggi adalah asyukur. Bersyukur di saat ditimpa musibah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat sesuatu yang dia tidak sukai, beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah ala kulli hal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Kalimat ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah ala kulli hal, gambaran tentang sebuah kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla terhadap musibah yang menimpa. Karena dia mengetahui bahwa pahala yang didapatkan dari musibah ini lebih besar daripada musibah itu sendiri. Pahala yang akan didapatkan dari musibah ini ternyata lebih besar dari musibah itu sendiri. Rahimani wa rahimakunallah. Ada sebuah cerita yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Uthaymin rahimahullahu ta'ala tentang sebagian ahlul ibadah dari kalangan wanita. Wanita yang ahli ibadah ini ditimpa oleh sebuah musibah di jari jemarinya. Ditimpa oleh sebuah musibah, cobaan mengenai jari-jarinya. Lalu kemudian wanita ini fahamadatillah, dia memuji Allah, dia menyanjung Allah, alhamdulillah ala kulli hal yang diucapkan oleh wanita ini. Faqalulaha, maka ditanyakanlah kepada wanita ini, kaifa tahmadinallah wal usba qad asabahu ma asabah. Ditanya kepada wanita ini, bagaimana engkau memuji Allah Azza wa Jalla sementara jarimu ini telah mendapatkan musibah sebagaimana yang kau lihat? Apa jawaban sang wanita yang solehah ini? Dia menjawab, inna halawata ajriha ansatni mararatu sabriha. Kata beliau, sesungguhnya manisnya pahala yang didapatkan, indahnya pahala yang diperoleh, kebagusan ganjaran yang akan didapatkan di belakang musibah ini melupakan saya, melupakan pahitnya mararatu sabriha. Ternyata telah melupakan aku pahitnya kesabaran padanya. Jadi pahala yang akan diperoleh, nilai yang akan didapatkan lebih besar dari musibah yang ditimpakan kepadanya. Pahitnya kesabaran itu telah memberikan kepadanya yaitu kemanisan nilai dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ini seorang wanita di dalam mendapatkan musibah dia merasa mendapatkan sebuah nilai yang besar dari musibah itu. Dan nilai yang besar itu lebih besar daripada musibah yang dia derita. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakunallah. Maka oleh karena itu, tidak ada sesungguhnya yang harus kita upayakan di dalam hidup untuk bisa menghadapi segala kenyataan-kenyataan hidup ini, baik manis kenyataannya ataupun pahit, kita tidak pernah bisa menghadapinya kecuali harus dengan bermodalkan ilmu agama. Maka termasuk dari buah yang akan bisa dipetik melalui belajar ilmu agama adalah mendidik kita menjadi orang yang bersabar. Menjadi orang yang bersabar, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakunallah. Maka jikalau seorang muslim dan muslimah terus bersemangat untuk kemudian belajar agama Allah Azza wa Jalla, belajar wahyu, belajar Al-Quran, belajar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekeras apapun jiwanya, sejelek dan seburuk apapun tabiat dan perangainya, kalau sudah disirami oleh cahaya ilmu, kalau sudah dikenai oleh barokah ilmu, insyaallah tabiat itu akan terperbaiki, kemudian jiwa-jiwa beringasnya bisa direm sekaligus bisa dikontrol untuk kemudian bisa diarahkan kepada yang terpuji, yang dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, bahwa kita harus berilmu untuk bisa mensikapi warna-warni dari kehidupan ini. Ujian demi ujian akan silih berganti. Kalau kita benar-benar memiliki ilmu agama, memahami apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan kita dekat dengan pengamalan keduanya, dengan pengamalan yang benar, maka kita akan paling terbaik untuk menghadapi kehidupan dunia ini dengan beragam gejolaknya. Di saat baik, kita menjadi orang yang pandai bersyukur karena buah dari ilmu, dan bila pahit, kita menjadi orang yang pandai bersabar dengan bimbingan ilmu agama. Di sini dia letak apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah jadikan dia berilmu tentang agamanya. Ini yang harus kita bersemangat untuk mengejarnya. Ini yang harus kita bersemangat untuk melakukannya, mencari ilmu agama sampai kemudian hayat datang atau kematian datang menjemput. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mungkin ini yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri dan segenap saudari-saudariku muslimat rahimani wa rahimakunallah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.